Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، masih berkaitan dengan puasa Asyura. Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, diikuti juga oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, mengatakan anna siyama yaumi asyura lahu salasu maratib. Sesungguhnya puasa Asyura memiliki tiga tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, yang paling afdol, paling utama, ayusama yawmu asura ma'a yawmin qablahu au yawmin ba'dahu. Berpuasa Asura bersama dengan puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Sama berapa berarti? 9, 10, 11 Muharram. Nah, berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Baihaqi dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam qala la'in baqitu ila qabil la'asumanna yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku hidup pada tahun yang berikutnya, sungguh aku akan berpuasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya, ya, bersama dengan puasa Asyura. Disebutkan di sini satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Berarti tanggal berapa saja? 9, 10, 11. Al-martabatul tsaniyah, tingkatan yang kedua, ayusoma yawmal asir ma'al yawmit tasir. Berpuasa tanggal 10 Muharram dengan tanggal 9 Muharram. Ya, Asyura dan Tasu'a. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibn Abbas. Kalau tadi dari sahabat Ibn Abbas diriwayatkan oleh Imam siapa? Ahmad dan Imam Baihaqi. Kalau yang sekarang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang sama, sahabat Ibn Abbas. Rasulullah mengatakan, la'in baqitu ila qabil la'asumannal yawmat tasi', yakni mal asir. Kalau seandainya aku hidup pada tahun yang berikutnya, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9-nya bersama dengan tanggal 10. Ya. Kalau kita perhatikan ada perbedaan lafaz. Dari hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Kalau yang pertama, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi ada tambahan. Satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Sementara pada lafaz yang kedua yang diriwayatkan Imam Muslim hanya disebutkan satu hari sebelumnya. Dan ya hari Asyura tanggal 9-10 saja. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-martabatu salisah, ayusawmal yawmal asir wahdah, berpuasa hanya tanggal 10 Muharram saja. Berdasarkan hadis Abu Qatadah, ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, Rasulullah menjawab, yukafiru sanah al-madiyah, menghapuskan setahun dosa sebelumnya. Ini kita ditanya, puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini tiga tingkatan. Yang pertama, 9, 10, 11. Yang kedua, 9, 10. Yang ketiga, tanggal 10 saja. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar. Pembagian ini, apalagi tingkatan yang kedua dan tingkatan yang ketiga, jelas kesohihan hadisnya. Tingkatan yang pertama berdalil dengan hadis dari sahabat Ibn Abbas diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang sahih, tanggal 9, tanggal 10. Hadis yang ketiga, ini pun sama, hadis yang sahih, kalau salah diriwayatkan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Nah, ya jadi perbincangan pada tingkatan yang pertama, apakah hadisnya sahih dan apakah dianggap sebagai tingkatan yang paling afdol dari tiga tingkatan tadi ataukah tidak. Nah, yang mana sudah menjadi ketetapan dan juga prinsip bahwasanya hukum-hukum syariat tidak tetap kecuali dengan dalil yang sahih dan jelas. Nah, ada pun hadis yang disebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Abbas, la asumanna yawman qablahu wa yawman ba'dahu, sungguh aku akan berpuasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Sebagian ulama menyatakan hadis ini la yasbut anhu sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, Imam Ahmad dan yang lainnya menyebutkan dhaif. Bahkan Imam Ahmad menyatakan dhaif orang tersebut. Nah, dikarenakan lemah hafalannya. Nah, yang menunjukkan lemahnya hafalannya disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi, la asumanna yawman qablahu aw yawman ba'dahu, akan berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Bukan dengan kata dan, tapi dengan kata atau. Satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Dan juga yang menunjukkan lemahnya hafalannya berbeda dengan riwayat Imam Muslim. Dengan sahabat yang sama, Abdullah ibn Abbas, tidak ada tambahan satu hari setelahnya. Akan tetapi hanya menyebutkan kala seandainya aku hidup pada tahun yang berikutnya, sungguh akan berpuasa juga tanggal 9 Muharramnya. Nah, tidak menyatakan ya, satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Tapi menyatakan, nah, akan berpuasa tanggal 9 Muharramnya, di samping berpuasa tanggal 10 Muharram. Baik. Oleh karena itu, kalau kita lihat penjelasan dari para ulama tadi, bahwasanya pendapat yang raji dalam hal ini, tingkatan yang paling tinggi dalam puasa Asyura, yaitu berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nah, tapi walaupun hadisnya dhaif tadi tentang berpuasa satu hari setelahnya, bukan berarti tidak boleh berpuasa tanggal 11 Muharram. Ya. Silakan saja berdasarkan keumuman hadis yang kita bacakan di awal tadi. Afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu sahrillah al-muhram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Ya, sehingga silakan-silakan saja. Walaupun mau 3 hari, 9, 10, 11 tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Tidak dilarang berdasarkan keumuman hadis yang kita bacakan tadi. Nah, apa hukum berpuasa hanya tanggal 10 Muharram saja? Ya, hanya puasa Asyura tanggal 10 Muharram saja. Tidak berpuasa satu hari sebelumnya, tidak juga berpuasa satu hari setelahnya. Al-Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah berpendapat makruh menyendirikan puasa tanggal 10 Muharram. Nah, pendapat yang kedua, yaitu madhab Al-Hambali dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tidak makruh berpuasa hanya tanggal 10 Muharram saja. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Berpuasa tanggal 10 Muharram saja tidak makruh. Ya. Sebagian ulama ada yang merinci apa makna makruh di sini. Ya. Kalau yang dimaukan makna makruh di sini, kalau ini mau kan makna makruh, bahwasanya yang afdal, yang utama, tidak berpuasa apabila diberikan pilihan. Apakah puasa tanggal 10 Muharram saja ataukah tidak berpuasa? Kalau makna makruh di sini lebih baik tidak berpuasa sama sekali, maka ini salah. Ya. Nah, dengan alasan kalau puasa tanggal 10 saja makruh, maka lebih baik tidak berpuasa sama sekali daripada puasa tanggal 10 Muharram saja. Nah, maka ini sekali lagi salah memaknai makruh di sini. Nah, tapi kalau yang dimaukan makna makruh di sini menyisi yang afdal itu menggabungkan antara puasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Sehingga ketika menyendirikan, ini menyisi yang afdal, maka benar makna makruh di sini. Nah, ya. Sehingga dilihat apa makna makruh sebenarnya. Kalau maknanya lebih baik sama sekali dia berpuasa, ya berarti salah. Tapi kalau maknanya menyisih yang lebih afdol, ya benar. Yang afdol itu berpuasa menggabungkan tanggal 9, 10 Muharram. Atau ringkasnya, berpuasa tanggal 10 Muharram saja tidak dimakruhkan. Ya. Diperbolehkan dalam syariat ini. Bahkan tetap mendapatkan keutamaan. Nah, Rasulullah SAW saja selama hidupnya, puasa Asyura-nya hanya tanggal 10 Muharram saja. Nah, Rasulullah SAW bertekad untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram, yaitu ketika di akhir hayatnya. Itu pun tidak sempat melakukannya, dikarenakan beliau meninggal dunia sebelum berjumpa dengan tahun yang berikutnya. Ya. Sehingga kalau kita tidak sempat puasa tanggal 9 Muharramnya, tidak sempat pula puasa di hari setelahnya, tidak mengapa berpuasa hanya tanggal 10 Muharram saja. Ya. Jangan sampai kita berpandangan kalau tanggal 10 saja makruh. Sehingga lebih baik dia berpuasa sama sekali daripada berpuasa tanggal 10 Muharram saja. Ini pandangan yang salah. Nah, kenapa? Dikarenakan dengan puasa tanggal 10 Muharram saja mendapat keutamaan. Yukafiru as-sana al-madiyah. Rasul ditanya tentang puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapuskan setahun dosa sebelumnya. Ya. Dan kalau ditambah dengan tanggal 9, lebih utama lagi. Dalam rangka menyisihi orang-orang Yahudi. Nah, ya ini hukum menyendirikan puasa 10 Muharram. Ini yang disyariatkan dalam Islam ketika tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal sebagai hari Asyura. Akan tetapi ternyata di hari tersebut ada dua kelompok, yang satu menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan, hari berduka cita, hari berkabung. Yang satu lagi menjadikan hari Asyura sebagai hari untuk bersenang-senang, hari berbahagia, sebagaimana layaknya Idul Fitri atau Idul Adha. Memperbanyak makanan-makanan, memperbanyak minuman-minuman. Ya. Di mana dua kelompok ini, kedua-duanya terjatuh kepada kesalahan. Nah, yang menjadikannya hari Asyura sebagai hari berkabung, hari duka cita. Nah, seperti halnya orang-orang Syiah, di hari Asyura ini mereka mengenangnya sebagai hari berkabung, hari berduka cita atas terbunuhnya cucu Nabi SAW, Husain bin Ali bin Abdul Muttalib, di mana? Karbala. Nah, sehingga di hari Asyura ini mereka melakukan ritual-ritual dalam rangka berkabung, bela sungkawa. Nah, bukan pemandangan yang aneh di negeri Syiah Iran ketika hari Asyura mereka berkabung dengan cara melukai dirinya. Nah, para lelakinya memakai ikat kepala warna putih. Kemudian menusuk-nusukkan benda tajam ke kepalanya. Sampai berdarah. Ya. sehingga kain yang putih tersebut terlihat merah. Dalam rangka berkabung, ikut merasakan bagaimana duka cita yang dialami oleh Husain bin Ali bin Abdul Muttalib sampai mengatakan, "Ya Husain, ya Husain." Nah, para perempuannya mereka memukul-mukul punggungnya, ya, dengan benda-benda tajam, melukai dirinya. Ini bukan pemandangan yang aneh di negeri Iran sana, ya, ketika hari Asyura. Nah, kalau Syiah-Syiah yang ada di Indonesia belum berani seperti itu, ya. Kebanyakan mereka baru berani menembuk-nembuk dada. Ya Husain, ya Husain. Nah, berkabung. Walaupun mungkin ada yang berani seperti itu. Nah, tapi keumumannya mereka baru menembuk-nembuk dada, ya. Perkara semacam ini termasuk niyahah, meratapi mayit. Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang suka meratapi mayit. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukanlah bagian dari kami, kata Nabi SAW, orang yang memukul-mukul pipinya. Nah, ketika mendapatkan musibah, ada yang meninggal, salah seorang di antara keluarganya, ya, dia pukul-pukul pipinya, enggak menerima apa yang Allah takdirkan. Nah, atau merobek-robek bajunya. Atau dia memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Nah, memanggil-manggil orang yang sudah mati. Bagaimana nanti saya? Siapa yang akan memberi rezeki kepada saya? Siapa yang akan mengurus saya? Dan sebagainya ketika orang tuanya meninggal dunia. Nah, padahal Allah yang beri rezeki. Nah, sehingga jelas sekali kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di hari Asyura. Nah, dengan cara meratapi mayit, niyahah, menjadikannya sebagai hari berkabung. Nah, di sisi lain, sebagian orang ada yang menjadikan hari Asyura seperti layaknya hari Id, hari raya. Berlebihan dalam makanan, berlebihan dalam minuman. Sebagian mereka berdalil dengan hadis. Rasulullah mengatakan, katanya, man wasa'a ala iyalihi yawma asura lam yajal fi si'atin sa'iri sanatihi. Barang siapa yang berlapang-lapang kepada keluarganya di hari Asyura, melapangkan makanan, minuman, dan sebagainya, maka dia akan senantiasa berada dalam kelapangan di seluruh tahun tersebut, di sepanjang tahunnya. Nah, akan tetapi hadis ini hadis yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, sehingga sikap yang dibenarkan dalam syariat ketika hari Asyura, kita melaksanakan salah satu di antara ibadah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu melaksanakan puasa Asyura. Nah, ini yang hendaknya kita lakukan di hari Asyura. tidak menjadikannya sebagai hari berduka cita, hari berkabung, dan juga tidak menjadikannya sebagai hari raya. Akan tetapi, dengan melaksanakan syariat yang agung, yaitu berpuasa di hari Asyura, yang keutamaannya menghapuskan setahun dosa sebelumnya. Nah, di sisi lain, ada yang menganggap keramat tanggal 10 Muharram. Ya. Saya sebagian mereka mengeluarkan apa? Keislamat, kerbau, ya. Kerbau yang dianggap keramat. Nah, yang kejawen-kejawen dan semisalnya. Ini pun tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang disunahkan di hari Asyura yang disebutkan tadi adalah melaksanakan saum Asyura. Nah, tidak melakukan ritual-ritual yang tidak contohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sedikit penjelasan berkenaan dengan keutamaan bulan Muharram dan juga puasa Asyura. Nah, lanjutkan pembahasan kita tadi, mungkin sifatnya mengingatkan saja. Ilmu nasabah dikarenakan bertepatan dengan masuknya satu Muharram, sehingga kita ingatkan keutamaan bulan Muharram, dan juga kita ingatkan tadi tentang keutamaan puasa Asyura. Nah, masuk pembahasan kitab Al-Usulus Salasah. Pembahasan kita sebelumnya masih berkenaan dengan empat permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu yang wajib kita ketahui apa saja? Mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Yang kedua, al-amalu bih, beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Yang keempat, as-sabru al-ada fihi, bersabar terhadap gangguan-gangguan di dalamnya. Telah kita jelaskan bahwasannya sabar ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membutuhkan kesabaran, bahkan sabar yang paling tinggi, sabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb-nya, langit-langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabarlah dengan benar-benar sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membutuhkan kesabaran. Dalam melaksanakan sholat, butuh kesabaran. Di dalam saum Ramadan, butuh kesabaran. Dalam mendidik anak, butuh kesabaran. Mencari ilmu agama, butuh kesabaran. Mengamalkan ilmu, berdakwah, butuh kesabaran. Nah, yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun butuh kesabaran. Dikarenakan pada asalnya hawa nafsu mendorongnya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam meninggalkan khamar, sabar. Di dalam meninggalkan perjudian, sabar. Dalam meninggalkan praktek ribawiyah dan dosa-dosa yang lainnya, hendaklah kita bersabar dalam menjauhinya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sakit, bersabar dalam menghadapinya. Kalau kita bersabar, akan diangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghapus dosa-dosa kita. Atau ketika kita mendapatkan musibah-musibah, baik musibah yang menimpa diri kita, atau musibah yang menimpa harta kita, musibah yang menimpa keluarga kita, maka hendaknya kita bersabar. Dengan bersabar, sekali lagi, akan diangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dihapuskan dosa-dosa kita. Nah, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wad-dalilu qawlu ta'ala. Dalil tentang empat tingkatan tadi, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr 1-3. Allah mengatakan, wala asri, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaqi, wa tawasaw bisabr. Wal asri, demi masa. Ya. Sebagian mengatakan, demi waktu asar. Nah, sebagian menyatakan sifatnya umum. Demi masa, demi waktu. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan salah satu di antara nama makhluknya, yaitu waktu asar atau waktu secara umum. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala bebas bersumpah dengan siapapun di antara makhluk-makhluknya. Ya. Dikarenakan Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha, wallayli idha saja. Nah, kadang-kadang Allah bersumpah dengan waktu malam. Kadang-kadang Allah bersumpah demi siang. Kadang-kadang Allah bersumpah demi langit, demi matahari, demi bumi, dan lain sebagainya. Dikatakan Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya, sehingga bebas bersumpah dengan nama siapapun di antara makhluk-makhluknya. Adapun makhluk, manusia, tidak boleh bersumpah dengan salah satu di antara nama makhluk-makhluknya. Kita tidak boleh bersumpah demi bulan. Tidak boleh bersumpah demi matahari, demi langit, demi bumi. Bahkan demi Rasul pun tidak boleh. Dikarenakan Rasul adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia terjatuh kepada kekafiran dan kesyirikan. Sehingga para ulama memasukkannya, sumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik dalam bentuk ucapan. Nah, sehingga ketika seorang mengatakan demi Rasul, kadang-kadang masih kita dengar di antara kaum muslimin mengucapkan apa? Demi Rasul. Ya. Bahkan banyak di antara kaum muslimin. Atau kadang-kadang dengan menggabungkan demi Allah, demi Rasul. Ini pun tidak boleh. Rasul mengatakan, kalau mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersumpah dengan nama makhluk, terjatuh kepada apa? Kesyirikan. Nah, adapun sekali lagi Allah dikarenakan yang menciptakan semua makhluknya bebas bersumpah dengan nama apapun di antara makhluk-makhluknya, termasuk dalam ayat yang kita bacakan ini. Allah bersumpah demi waktu. Waktu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, innal insana lafi husr. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Allah bersumpah demi waktu yang merupakan tempat terjadinya kejadian-kejadian yang baik dan yang jelek, ini waktu. Nah, apa yang disumpahi? Yang Allah sumpahi bahwasanya seluruh manusia ini berada dalam kerugian. Kalau istilah dalam bahasa Arab, innal, ada alif lam di sana, innal insana, alif lam yang sifatnya istighrokiyah, yang menyatakan seluruh, semua manusia berada dalam kerugian. Nah, kemudian Allah mengecualikan, ya, dikecualikan orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tersifati dengan sifat-sifat tadi, maka dia tidak akan mendapatkan kerugian. Nah, sebutkan empat sifat. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama, ya, iman. Wa amilus solihat, dan mengamalkan amalan-amalan soleh. Yang kedua, beramal soleh. Wa tawasau bil haq, yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, dan tentunya seorang itu beriman dilandasi dengan apa? Ilmu. Sehingga dia beriman. Ayat ini merupakan dalil tentang ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Yang mana empat perkara ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala sebagai bentuk jihad melawan hawa nafsu. Jihadun nafs. Nah, Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan jihadun nafsi arba'u maratib. Jihad melawan hawa nafsu itu ada empat tingkatan. Yang pertama, memerangi hawa nafsunya untuk mempelajari petunjuk, mempelajari hidayah, mempelajari agama yang benar. Ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Alladhi la falala laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha ila biha. Yang tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kecuali dengannya, dengan mempelajari agama yang benar. Nah, yang mana pada asalnya hawa nafsu ini inginnya santai, yeah, tidak mau mempelajari ilmu agama, enggan untuk duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah Nabi SAW. Hendaknya atau inginnya menyia-nyiakan waktunya, menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang lalai dalam rangka kesenangan dirinya. Sehingga ketika seseorang berhasil menundukkan nafsunya untuk mempelajari ilmu agama, duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah Nabi SAW, berarti dia telah berjihad melawan hawa nafsunya. Nah, asaniya yang kedua, ayu jahidaha al-amali bihi ba'da ilmihi. Berjihad untuk mengamalkan setelah dia mengetahuinya. Ini pun perlu jihad. Ya. Setelah kita mengetahui ilmu, duduk di majlis ilmu, disampaikan tentang ilmu, disampaikan haram, disampaikan halal, disampaikan kewajiban-kewajiban. Maka hendaklah kita pun melawan hawa nafsu kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Kenapa? Dikarenakan hawa nafsu kita kadang-kadang malas mengamalkan amalan. Bahkan mendorong kita untuk malas melaksanakan ilmu. Ya. Malas mengamalkan ilmu. Banyak ilmu-ilmu yang sudah kita tahu tentang hukum ini wajib, hukum ini haram, tapi tetap kita tidak mengamalkannya. Nah, dikatakan tadi hawa nafsu ini cenderung malas dalam mengamalkan ilmu. Maka hendaklah kita melawan hawa nafsu ini untuk mengamalkan ilmu. Asalisa yang ketiga, ayu jahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Hendaklah melawan hawa nafsunya untuk mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya. Ya. Kadang-kadang setelah kita mengamalkan ilmu, nah, kurang peduli terhadap yang lainnya. Kurang perhatian kepada yang lainnya. Malas mendakwahkan ilmu. Malas menyampaikan ilmu. Sehingga hendaknya kita lawan hawa nafsu ini untuk semangat dalam mendakwahkan dan menyampaikan ilmu. Nah, Arabi'ah yang keempat, ayu jahidaha ala sabr ala masaqid da'wah ilallah wa adal khalqi. Hendaklah dia melawan hawa nafsunya untuk bersabar di dalam keberatan-keberatan yang dialami ketika dakwah dan gangguan-gangguan dari makhluk. Nah, ya, ketika dakwah banyak hambatan, banyak rintangan, banyak gangguan. Baik dari keluarga, dari tetangga, dari masyarakat, dan lain sebagainya. Ya. Hawa nafsu kita, nah, inginnya marah, murka, atau mungkin berhenti, capek. Nah, saya dakwah tapi banyak orang yang menghina saya, banyak orang yang membenci saya. Nah, banyak orang yang menjauhi saya, meninggalkan saya. Pada yang saya sampaikan Al-Quran dan Sunnah, hawa nafsu mendorong supaya kita berhenti di dakwah tersebut. Nah, menyibukkan diri dengan urusan dunia dan lain sebagainya. Maka ketika itu hendaklah kita berjihad melawan hawa nafsu kita untuk bersabar, ya, terhadap gangguan-gangguan dalam dakwah. Nah, kata beliau, fa'idastaq mala hadil maratibul arba sara minar rabbaniyin. Kalau seandainya sempurna empat tingkatan ini, maka dia akan menjadi dari kalangan rabbaniyin. Ya, para ulama rabbaniyin. Nah, yang membina umat, ya, mengarahkan umat kepada kebaikan. Nah, qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, ya. Nama Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Jadi Syafi' itu ya, kakek keberapa. Ya. Nah, tapi masyhur dengan sebutan Imam As-Syafi'i. Sebenarnya namanya bukan Syafi'i. Ya. Siapa namanya? Muhammad bin Idris. Syafi'i itu nama kakek keberapa. Syafi'i disandarkan kepada kakeknya. Nah, ya, keturunan Syafi'i maknanya. Syafi'un, keturunan Syafi'un tadi. Jadi masyhur dengan sebutan Imam As-Syafi'i. Adapun namanya Muhammad bin Idris. Nah, Al-Hasimi Al-Qurashi. Ya, beliau pun termasuk di antara Ahlul Bait. Beliau dilahirkan tahun 150 Hijriah. Ya. Meninggal di Mesir tahun 204 Hijriah. Salah satu di antara Al-A'immah Al-Arba'ah. Ya. Salah satu di antara empat Al-Madahib, empat Madhab. Di antara Al-Imam As-Syafi'i. Nah, beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadis surah, lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, surah Al-Asr, niscaya akan mencukupi mereka. Ya. Yang beliau maksud bahwasannya surah Al-Asr ini mencukupi bagi makhluk dalam hasungan untuk berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala bil iman wal amali saleh wa da'wah ila Allah, dengan keimanan, amalan saleh dan berdakwah ila Allah, wasabri ala dzalika, dan bersabar di dalam menghadapi itu semuanya. Bukanlah maknanya surah ini cukup bagi makhluk pada semua syariat-syariat, bukan. Nah, akan tapi masih membutuhkan ayat-ayat yang lainnya berkenaan dengan syariat-syariat. Tapi berkenaan dengan hasungan untuk berpegang teguh terhadap agama Allah dengan iman, amal soleh, dakwah dan sabar, mencukupkan dengan surah yang disebutkan tadi. Nah, waqala al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam al-Bukhari. Siapa namanya Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail. Nama kunyanya Abu Abdullah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Ya. Bukhari ini nama tempat sebenarnya. Bukhara. Ya. Beliau dilahirkan di tempat yang namanya Bukhara. Ya. Di daerah Uni Soviet sekarang ini. Nah. Daerah Bukhara. Ya. Ini nama Imam Al-Bukhari. Sekali lagi, namanya Muhammad bin Ismail. Kalau Imam Muslim, siapa namanya? Muslim bin Hajjaj, nama beliau. Kalau Al-Bukhari, ini masyhur dengan nama tempat kelahirannya, Bukhara. Jadi Bukhari. Ya, adapun namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nah, berkata Imam Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau menyebutkan dalam Sahih Bukhari suatu bab, bab tentang ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Fa'lam, berilmulah, ketahuilah bahwasannya la ilaha illallah, dan beristighfarlah terhadap dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari mengatakan Allah memulai dengan ilmu. Fa'lam, berilmulah, qabla al-qawl, sebelum mengucapkan la ilaha illallah. harus mengetahui apa makna la ilaha illallah. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah enggak tahu apa maknanya. Seperti kebanyakan kaum muslimin sekarang ini, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak mengetahui maknanya. Ya, sehingga terjatuh kepada kesyirikan. Mengucapkan la ilaha illallah masih juga beribadah kepada kuburan-kuburan, meminta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Padahal makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah saja. Baik ibadah yang berkaitan dengan hati, atau ibadah yang berkaitan dengan lisan, atau berkaitan dengan anggota badan. Doa, ini ibadah. Berarti hanya untuk Allah saja. Tidak boleh kita berdoa kepada para penghuni kubur, minta-minta kepada mereka. Ini kesyirikan. Nah, sehingga di sini Allah memulai dengan ilmu sebelum mengucapkan la ilaha illallah dan sebelum beramal, sebelum istighfar, wastaghfir lidzambik, ini amalan. Nah, dan istighfar pun hendaklah kita memiliki ilmunya. Setiap perkara yang hendak kita ucapkan, yang hendak kita lakukan, hendaklah didahului dengan ilmu. Ya. Kalau kita berucap, berbuat tanpa dengan ilmu, bisa jatuh kepada kesesatan. Ya, seperti layaknya atau seperti halnya orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dinyatakan waladolin, golongan orang-orang yang sesat? Dikarenakan mereka, nah, beramal tanpa dengan ilmu. Sehingga terjatuh kepada kesesatan. Nah, jadi ayat yang kita bacakan tadi, ya, menunjukkan pentingnya ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita berbuat. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Selesai pembahasan tentang empat perkara yang wajib kita ketahui beserta dengan dalil-dalilnya dan juga ucapan para imam, para ulama. Ya. Ilmu, kemudian apa? Ada amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna. Kalau ada pertanyaan, fadhal silakan. Apakah ta'asub adalah salah satu penyebab rusaknya akidah? Nah, ya. Ta'asub, fanatik, termasuk salah satu di antara sebab rusaknya akidah. Ya. Seperti halnya, orang-orang musyrik ketika Nabi SAW mendakwahi mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antara sebabnya, ta'asub, fanatik kepada nenek moyangnya. Wa idza qilahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka menjawab, tidak. Akan tetapi kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan pada nenek moyang kami. sifat fanatik buta, ya, ini bisa merusak akidah. Apa sajakah penyebab rusaknya akidah? Banyak, ya. Di antaranya tadi sifat fanatik buta, sifat taklid, membebek tanpa dengan bimbingan ilmu, ya. Begitu juga berteman dengan teman yang rusak akidahnya, bisa merusak akidah kita. Rasulullah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Ya, lihat. Sampai agama seseorang tergantung kepada agama temannya. Sehingga teman ini bisa memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi jati diri seseorang dan bagi agama seseorang. Nah, yang berikutnya, dia mendahulukan akalnya dibandingkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pun sebab rusaknya akidah seseorang. Ya. Dia lebih mendahulukan akalnya, merasa dirinya ya, paling berilmu, merasa dirinya pandai berpikir. Dia dahulukan akalnya, pikirannya dibandingkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan masih banyak sebab-sebab yang lainnya, mungkin pembahasan yang khusus. Wallahu a'lam. Apakah setelah salam ketika sholat kita membaca takbir 3 kali sebelum istighfar? Khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian mengatakan istighfar didahulukan. Setelah salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebelum mengatakan takbir. Berdasarkan riwayat daripada Ibnu Abbas. Nah, Abbas mengatakan tidaklah aku mengetahui selesainya sholat Nabi SAW melainkan dengan bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pendapat yang lebih rajih insyaAllah. Sehingga bertakbir kemudian baca istighfar. Walaupun khilaf dan para ulama tadi. Apakah saat membaca doa tasawuf kita melihat jari telunjuk kita? Nah, disunahkan ketika kita membaca doa tasawuf melihat jari telunjuk kita. Nah, berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Apakah saat salam jari telunjuk tetap diacungkan ataupun diturunkan? Khilaf di antara para ulama. Al-amru wasi, perkaranya luas insyaAllah. Boleh tetap diacungkan, boleh juga apa dia selesaikan, dibawahkan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menangis ketika salat fardu karena teringat dosa? Tidak mengapa, ya, menangis ketika salat. Nah, ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang neraka misalnya, dia ingat dengan dosa-dosanya, takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Ya. Bahkan banyak di antara sahabat yang mereka pun menangis ketika dalam sholat-sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Kemana harta warisan diberikan apabila si mayit tidak memiliki ahli waris dan tidak sempat berwasiat? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwasannya ada yang dikenal sebagai ahli waris yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW, siapa saja yang dimaksud dengan ahli waris. Ada juga yang dikenal dengan orang yang memiliki hubungan kerabat. Nah, ulul arham namanya. Ya, ulul arham yang memiliki hubungan rahim, kerabat. Misalkan sekarang. Nah, misalkan bibi misalkan. Ya. Bibi perempuan ini bukan termasuk di antara ahli waris. Nah, tapi ketika seseorang meninggal dunia, kemudian tidak memiliki ahli waris, tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada adik, tidak ada kakaknya, ya, atau ahli waris yang lainnya, tidak ada suami, tidak ada istri, dia memiliki bibi. Nah, maka si bibi tadi bisa mendapatkan warisan. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Orang yang memiliki hubungan rahim, kerabat, nah, sebagai mereka lebih utama daripada yang lainnya. Jadi kalau ahli waris yang tidak ada, bisa kepada ulul arham. Orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, walaupun bukan termasuk ahli waris. Kalau sama sekali tidak ada, nah, tidak ada ahli warisnya, baik ke atas, baik ke bawah, atau ke pinggir, ke samping, nah, atau ulul arham pun tidak ada, maka bisa jatuh kepada baitul mal. Wallahu a'lam. Nah, kalau tidak ada baitul mal, kemana jatuhnya? Diberi ke negara. Wallahu a'lam. Banyak manakah antara penghuni surga dan neraka? Wallahu a'lam. Yang jelas setiap surga dan neraka dipenuhi dengan penghuninya. Nah, akan tapi kalau di surga, ya, selain penghuninya dari kalangan jin dan manusia, ya, Allah pun ciptakan bidadari-bidadari di dalam jannah. Nah, bidadari-bidadari yang langsung Allah ciptakan langsung menjadi gadis. Ya, tidak mengalami bayi kemudian langsung jadi gadis ciptakannya. Dan jumlah mereka pun banyak. Nah, sampai satu orang ini bisa mendapatkan 70 bidadari, ya. Nah, masya Allah. Satu orangnya dapat 70 bidadari banyak. Ya. Walau-walau mana pun lebih banyak. Surga atau neraka. Kalau kita lihat hadis tadi, nah, Allah Subhanahu Wa Taala, apa namanya, ciptakan, ya, bidadari-bidadari tadi. Tapi kalau dilihat dari kebanyakan manusia di dunia ini, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Nah, sehingga kalau dilihat daripada kebanyakan manusia, kebanyakan mereka tidak beriman, berarti kafir. Kalau kafir berarti masuk ke dalam neraka. Yeah. Ini kalau dilihat dari kebanyakan manusia. Yeah. Kebanyakan manusia ini tidak beriman, tidak bersyukur. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, kebanyakan mereka kafir, kebanyakan mereka tidak berakal, kebanyakan mereka, ya, sifat-sifat yang jelek terhadap kebanyakan manusia ini. Nah, sehingga kalau dilihat daripada manusia, ya, mungkin lebih banyak yang tinggal di neraka. Nah, dikatakan di dunianya, Allah gambarkan tadi, kebanyakan mereka tidak bersyukur, kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, tapi kalau di jannah nanti penghuninya dari semua kalangan jin, manusia ataupun makhluk-makhluk yang Allah ciptakan khusus di surga, wallahu a'lam, mana yang lebih banyak penduduknya. Ada niat wakaf tanah untuk kuburan umum, sudah ditulis dalam surat pernyataan, dikasihkan ke desa. mau dirubah niat untuk tanah masjid sumur karena ada info di sekitar tanah tersebut mau dibuat perumahan. Barakallahu fikum. Nah, bisa pindah wakaf ya, ketika ada uzur-uzur yang menyebabkan pindah wakaf. Misalkan seorang mewakafkan tanah untuk masjid. Nah, tanah untuk masjid. Ternyata misalkan di tempat tersebut ya, daerah konflik. Nah, berdekatan dengan non-muslim, baik Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Susah kita untuk membangun masjid tempat tersebut. Ya. Sehingga bisa tanah tersebut dipindah wakafkan. Ya. Atau, nah, digantikan tempat yang lain. Tempat yang tanah ini dijual, tapi hasil uangnya itu dia beli tanah di tempat yang lain, tetap untuk wakaf masjid. Nah, atau mungkin dikarenakan ada perkara yang lain seperti tadi misalkan. Nah, beli tanah untuk kuburan, ya, sudah niatkan untuk kuburan, bahkan sampai sudah melaporkan ke desa untuk kuburan. Nah, ini baru wakaf, belum ada penghuni kubur, belum ada yang meninggal maksudnya di sana. Nah, melihat perkembangan ternyata ya, tanah tersebut mungkin ingin dijadikan perumahan sebagiannya. Ya, kita khawatir misalkan, ya, khawatir. Nah, kuburan ini terbongkar, terseret dan sebagainya. Kemudian kita melihat manfaat yang lebih besar misalkan untuk masjid ataupun untuk sumur, maka mengapa, wallahu alam, selama tadi belum misalkan wakaf untuk kuburan tapi belum ada yang dikuburkan di tempat tersebut, tidak mengapa kita merubah niat wakaf tersebut menjadi untuk masjid ataupun untuk sumur sesuai dengan kepentingan yang lebih yang lebih diperlukan. Wallahu a'lam. Nah, kecuali kalau sudah tadi, sudah ada beberapa kuburan, jangan dibongkar. Ya. Nah, tetap wakafnya sebagai wakaf untuk tanah pekuburan. Tapi kalau belum ada kuburan tadi, kemudian kita merubah niatan wakaf tadi, maka tidak mengapa insyaAllah. Apalagi kalau ada masalah yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, saya mau bertanya, apakah syukuran ulang tahun termasuk merayakan atau tidak? Naam, termasuk merayakan. Ya. Walaupun dia istilahkan syukuran. Ya. Termasuk merayakan ulang tahun. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga hendaklah dijauhi. Ya. Tidak merayakan ulang tahun. Dikarenakan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan para sahabat tidak pernah merayakan ulang tahun atau mungkin syukuran ulang tahun. Ya, makan-makan misalkan di hari ulang tahunnya. Tidak contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau saya enggak pesta kok, hanya buat tumpeng saja sama kue ulang tahun. Nah, ini termasuk merayakan. Ini bukan merayakan, ini syukuran. Ya. Al ismu la yughayyiru al-haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Ya. Kalau hakikatnya, membuat acara khusus ya, di hari ulang tahun ya, maka termasuk merayakan. Ya, barakallahu fikum. Saya mohon penjelasan adab-adab dalam mu'anaqah. seperti kepada orang yang kita baru kenal dan lain-lain. Mohon penjelasannya. Mu'anaqah, apa kalau istilah kita? Cibika-cibiki. Nah, ya. Mu'anaqah termasuk perkara yang disunahkan. Ya, selain salaman, mu'anaqah. Ya. Nah, mu'anaqah ini di antaranya apabila kita baru ketemu misalnya dengan seorang. Nah, atau kita berjumpa dengan seorang. Nah, berjumpa dengan seorang selain salaman, ya, berjabat tangan juga disunahkan untuk mu'anaqah. Ya. Nah, apa kita istilahkan apa deh? Cipika-cipiki. Atau apa istilahnya? Lebih enaknya apa? Ya mu'anaqah. Nah. Dan adapun ketika berpisah. Ketika berpisah. Tidak disunahkan mu'anaqah. Nah. Ini ketika bertemu. Ketika bertemu, berjumpa mu'anaqah. Adapun berpisah. Yang disunahkan hanya berjabat tangan saja. Bersalaman saja. Ya. Tidak mu'anaqah. Wallahu a'lam. Nah. Baik, alhamdulillah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mungkin apa ya, pengumuman untuk Ahad depan mungkin libur ya. Dikarenakan ada daurah masyayikh dan kita mengasung kepada ikhwah sekalian untuk bersemangat dalam menghadiri daurah tersebut. Ya, jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Ya, belum tentu kita mendapatkan kesempatan seperti ini di tahun yang berikutnya. Nah, kedatangan para masyayikh kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengambil faedah-faedah ilmiah, ya, yang disia-siakan. Nah, sayang. Ya. Rihlah talabul ilmi ini merupakan ibadah yang mulia. Nah, belum seberapa uang yang kita keluarkan dalam rangka lihlah talabul ilmi ini dibandingkan dengan faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Nah, senanglah masing-masing kita bersemangat. Ya. Ada yang naik bis, naik kereta, naik mobil, dan sebagainya. Semangat dalam rangka lihlah talabul ilmi. Nah, sekali lagi ini merupakan ibadah yang besar. Ya. Bahkan perjalanan kita dalam rangka rihlah talabul ilmi disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sebab dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Pada siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ya, sehingga semangat dalam rihlah talabul ilmi ini. Bahkan kalau kita lihat sebagian saudara-saudara kita, teman-teman kita ada sengaja mengumpulkan uang selama setahun. Punya celengan khusus setahun untuk rihlah talabul ilmi. Nah, kumpulkan. Nah, ketika ada saatnya, ada waktunya tiba, para ulama, para masyayikh datang ke negeri kita. Nah, maka celengan tadi dia buka, kemudian lihlah talabul ilmi, subhanallah. Nah, dikatakan, merasakan, ya, belum seberapa uang yang dia kumpulkan tersebut dibandingkan dengan faedah-faedah dan keutamaan yang akan dia dapatkan. Sehingga ikhwah, semangat dalam melaksanakan ibadah dan amalan yang mulia ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ila huna. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.